Berarti qayaqul sami'tu Tsauban yaqul, aku pernah mendengar Tsauban. Tsauban radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada aku, la taskunil kufur, wahai Tsauban, kamu jangan tinggal di pedesaan. Al-kufur itu wilayah yang jauh dari keramaian orang. Itu kufur. Itu bahasanya orang Syam dengan mana al-qaryah, pedesaan yang sepi. Pedesaan-pedesaan pelosok. Kamu jangan tinggal di wilayah pedesaan pelosok. Fa inna sakinal kufur ka sakinal kubur. Karena orang yang tinggal di pelosok pedesaan seperti orang yang tinggal di kuburan, alias sepi. Ada. Kala Ahmad, katanya Ahmad bin Asim, al-kufur al-qura. Al-kufur ialah al-qura. Pedesaan. Tidak boleh. Betul beliau kalau gitu. La taskunil kufur. Tidak boleh tinggal di desa pelosok. Kayak di kuburan. Tak tambahi lagi. Ini hadis dhaif, ikhwan. Di sanadnya ada rawi bernama Rashid bin Sa'ad, dia dhaif. Baik, lafal yang berikutnya, hadatsana Ishaq, qala akhbarna Baqiyyah, qala hadatsani Safwan, qala sami'tu Rashid bin Sa'ad yaqul sami'tu Tsauban qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Tsauban, la taskunil kufur, fa'ina sakin al-kufur kasakin al-kubur. Sama dengan tadi, masih sumbernya Rasul Ibn Sa'ad, dhaif. Tetapi ada riwayat yang lain yang menguatkan hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah inda Abi Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i, katanya Rasulullah s.a.w. man sakanal badiyata faqad jafa. Mansakan al-badiyah faqad jafa. Barang siapa yang tinggal di pedalaman, maka sungguh dia telah jafa, kaku, kasar orangnya. Layaknya orang primitif. Enggak ada aturan, enggak pakai adat. Semaunya sendiri gitu ya, barang orang. Sahih riwayat ini. Disahihkan sama Syukr al-Albani rahimahullah taala. Berarti enggak boleh. Ya Allah, rame-rame dari desa ke kota semuanya kalau gitu. Barakallahu fiik. Tentang masalah ini ada dua permasalahan yang berbeda. Hadis yang pertama kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, termasuk dosa besar tinggal di pelosok. Ini khusus untuk orang-orang di zaman dahulu, di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah hijrah. Paham ya? Yang sudah hijrah. Yang sudah hijrah enggak boleh balik. Kecuali ada izin, kecuali masa fitnah. Jadi paham ya? Ini masalah yang pertama, selesai. Paham ya? Selesai. Masalah yang kedua, di zaman sekarang ini bukan zamannya Rasul, tidak ada sangkut pautnya dengan hijrah. Apa hukumnya tinggal di pelosok pedalaman? Jawabannya hadis yang tadi kita baca, hadis Tsauban juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara zahirnya tegas menyatakan tidak boleh, atau tepatnya kurang afdal. Paham ya, kurang afdal. Lafaz yang sahih tadi, man sakana al-badiyah faqad jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman, kaku kasarnya. Kaku wataknya, kasar perilakunya. Kalau bisa kasar. Yang pertama, jauh dari peradaban, ilmu. Jauh dari ilmu. Jauh dari orang-orang yang punya akal yang cerdas. Jauh dari orang-orang yang berakhlak. Orang-orang pedalaman, pelosok. Jadi informasi-informasi tentang macam-macam itu enggak akan sama. Barakallah. Tapi sekarang apakah berarti hukumnya haram? Jawabannya tidak.

itu pada masa itu terkait dengan hijrahnya sahabat. Paham ya? Adapun terkait dengan hukum asalnya, maka dirinci dengan perincian tadi. Ada hadis yang mengatakan kurang abal, ada hadis yang mengatakan tindakan Rasul pernah berbuat demikian. Maka ditafsir dirinci dengan perincian tadi. Yang intinya terkait dengan masalah apa namanya ilmu, terkait dengan masalah akhlak, terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah adab, peradaban, informasi dan segala macamnya. Terpenuhi dan ada masalah. Nggak terpenuhi, betul-betul primitif, maka kurang abal. Tinggal di tempat-tempat yang ramai barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisa. Bahkan terkadang barakallahu fikum di sebuah masa tinggal di desa itu lebih enak. Hah? Lebih enak. Di kota soalnya banyak fitnah, syubhat dan syahwat. Di desa syubhatnya sedikit, syahwatnya juga sedikit gitu lah. Kayak gitu ya. Tapi ingat, ilmunya tetap ada ilmunya, ada masukan ilmu, masukan akhlak, masukan muamalah, adab, informasi dan segala macam. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini, untuk di wilayah Jawa nggak ada ya, nggak ada lah ya. Yang ada paling di luar-luar Jawa yang pelosok-pelosok, tangkapan itu, nah itu lebih akal jangan di sana, nyampe sananya susah. Nah, agak ke kota sedikit, kecamatan atau kabupaten, nah kota madya gitu, supaya lebih bagus peradaban akhlak. Ada yang bertanya, pemerintah memerintahkan untuk transmigrasi agar penduduk tidak terlalu padat pada suatu tempat. Bagaimana dengan perintah ini? Apakah harus kita ikuti? Masya Allah. Duh, itu diperintahkan kepada siapa ya? Semua masyarakat atau individu atau yang ikut program trans? Hah? Ya itu membekal. Jadi perintahnya tidak mengikat. Pemerintah menyediakan sebuah program, yang mau ikut silahkan. Yang ada masalah mau ikut, ini mau ikut, dan juga ada masalah. Kecuali kalau langsung mengatakan, antum, ini semuanya ini trans ke sana. Ya sudah, trans ke sana. Kami nawatornya ya, siapa tahu dengan trans tadi itu bisa berubah. Asyik. Ya gitu ya. Barakallahu fikum. Betul orang trans yang sukses ya, Pak. Di sini nggak sukses, Trump sukses. Allah wahai Mustafa Umiyum, teriakanlah kepada Allah bersyafaat. Nak kafilah puna sudah terdengar suara dan para pelaku. Allah wahai Mustafa, Alhamdulillah, syukur dari Allah. Astagfirullah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.